سورة النبأ. بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Amma yatasaalun. Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya? Anin naba'il 'azim. Tentang berita yang besar. Alladhihum fihi mukhtalifun. Yang mereka perselisihkan tentang ini. Kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Alam naj'alil arda mihadan wal jibala awtadan wa khalaqnakum azwaja. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak, dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. Dan kami bina di atas kamu 7 buah langit yang kukuh. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا. Dan kami jadikan pelita yang amat terang. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً. Dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah. لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا. Supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan dan kebun-kebun yang lebat. Inna yawmal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan. Yawma yunfakhu fis suri fata'tuna afwajan wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala, lalu kamu datang berkelompok-kelompok dan dibukalah langit, maka terdapatlah beberapa pintu. Dan dijalankanlah gunung-gunung, maka menjadi ia bayangan semata-mata. Inna jahannama kanat mirsadan lit-taghina ma'aban labithina fiha ahqaba. Sesungguhnya neraka jahannam itu padanya ada tempat pengintai, lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya. La yadhuquna fiha bardan wala sharaban illa hamiman wa ghassaqan. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman selain air yang mendidih dan nanah. Jazaa'un wifaqa. Sebagai pembalasan yang sesuai. Innahum kanu la yarjuna hisaban wa kadzabu biayatina kidzaba. Sesungguhnya mereka tidak berharap kepada hisab, dan mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan sesungguh-sungguhnya. Wa kullu shay'in ahsaynahu kitaban fadhuqu falan nazidakum illa 'adaba. Dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab. Kerana itu rasakanlah, dan kami sekali-kali tidak akan menambah kepada kamu selain daripada azab. Inna lilmuttaqina mafazan hadaiqa wa a'naban wa kawa'iba atraban wa ka'san dihaqa. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya umurnya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan dusta sebagai pembalasan dari Tuhanmu dan pemberian yang cukup banyak. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaban. Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Pemurah, mereka tidak dapat berbicara dengan Dia. يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا. Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pemurah, dan ia mengucapkan kata yang benar. Dzalikal yaumul haqq faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba. Itulah hari yang pasti terjadi, maka barang siapa yang menghendaki, nescaya ia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Inna anzarnakum 'adzaban qariba yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, hai orang kafir, siksa yang dekat pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah.